Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin azzakumullah. Walhamdulillah telah kita selesaikan pembahasan pada bab al-imanu bil yaumil akhir. Beriman terhadap hari akhir. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua sehingga bisa membawa kebaikan kepada kita, sehingga bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Rukun iman yang keenam. Kita masuk pada pembahasan rukun iman yang keenam. Rukun iman yang terakhir, pembahasan takdir. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, engkau beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Qala Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wal imanu bil qadari yatadammanu arba'ata umur. Beriman terhadap takdir terkandung padanya empat perkara. Al awal yang pertama, al imanu bi anna Allah ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Beriman bahwa Allah tabaraka wa ta'ala mengetahui segala sesuatu, baik secara umum maupun secara rinci. Azalan wa abadan, selalu, selama-lamanya, tidak terputus. Sawa'un kana dhalika mimma yata'allaku bi'af'alihi au bi'af'ali ibadihi. Baik yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatannya atau perbuatan hamba-hambanya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu secara umum dan secara terperinci. Tidak ada yang luput bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yakhfa 'alaihi syai'un." Tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun sesuatu pun apapun bentuknya, tidak ada yang samar bagi Allah. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Asani yang kedua, al-imanu bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Beriman bahwa Allah menulis semua itu di al-lauhul mahfuz. Wa fi hadzainil amrayni yaqulu Allah ta'ala. Dalam dua hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui, anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard, bahwa Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitab, sesungguhnya yang demikian itu berada dalam suatu kitab. Allah Maha mengetahui dan yang demikian itu ada di dalam kitab. Allah tulis di dalam kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-170. Dalam ayat ini disebutkan dua hal yang kita sampaikan tadi. Al-imanu bi anna Allah ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Mengimani bahwa Allah ta'ala mengetahui segala sesuatu secara umum dan terperinci. Yang kedua, al-imanu bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala menulis yang demikian itu di lauhul mahfuz. Allahu ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitab. Yang demikian itu ditulis dalam kitab. Demikian pula disebutkan di dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-Aus radhiyallahu anhuma. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq. Allah telah menulis takdir-takdir para makhluk qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanatin. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun lamanya. Jadi takdir-takdir para makhluk itu sudah Allah tentukan, sudah Allah tulis sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun sebelum itu. Allah telah menulis maqadirul khalaiq, takdir-takdir para makhluk 50,000 tahun ya sebelum diciptakan langit-langit dan bumi. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam Kitabul Qadar. Di dalam kitab Al-Qadar. Bab Zikri Hujjaji Adam wa Musa alaihimassalam. Al-Thalithu yang ketiga. Al-Imanu bi anna jami'al kainat la takunu illa bi masyiatillahi ta'ala. Mengimani bahwa semua yang ada di alam semesta ini tidaklah terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un kanat mimma yata'allaqu bi fi'lihi am mimma yata'allaqu bi fi'lil makhluqin. Baik yang berkaitan dengan perbuatan Dia Subhanahu wa taala atau yang berkaitan dengan perbuatan para makhluknya. Allah Tabaraka wa taala berfirman yang berkaitan tentang perbuatan Allah di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-86, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27, wa yaf'alullahu ma yasha', dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki, apa yang Dia inginkan. Demikian pula di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. Dialah yang membentuk kalian di dalam rahim-rahim. Di dalam rahim ibu kalian. Kaifa yasha, sebagaimana yang Dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang yang berkaitan terhadap perbuatan para makhluk. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-90. Walau syaa'allahu lasallatahum 'alaikum falaqatalukum. Kalau Allah menghendaki, Allah kuasakan mereka kepada kalian. Niscaya mereka akan memerangi kalian. Demikian pula dalam surat Al-An'am ayat yang ke-112. Walau syaa rabbuka ma fa'alu. Kalau Rabbmu menghendaki, tidaklah mereka mengerjakannya. Fadharhum wa ma yaftarun. Maka tinggalkan mereka dan apa yang telah mereka dustakan, apa yang telah mereka ada-adakan. Di dalam ayat-ayat ini sangat jelas bahwa segala sesuatu yang di alam semesta ini tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik yang berkaitan dengan perbuatan Allah atau yang berkaitan dengan perbuatan para makhluk. Tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Tabaraka wa taala. Ar-rabi' yang keempat. Al-imanu bi anna jami'al kainat makhluqatun lillahi ta'ala bidzawatiha. Mengimani bahwa semua yang ada di alam semesta ini makhluk milik Allah Subhanahu wa taala dengan zat-zatnya wa sifatiha. Sifat-sifatnya wa harakatiha dan gerakan-gerakannya. Semuanya makhluk Allah Tabaraka wa taala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-62. Allahu khaliqu kulli syai', Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia atas segala sesuatu wakil. Demikian pula disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat yang kedua. Wa khalaqa kulla syai'in, Allah menciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu takdira, dan dia mentakdirkan dengan sebenar-benarnya. Allah juga berfirman tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam tatkala berkata kepada kaumnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kalian dan apa yang telah kalian lakukan. Barakallahu fikum. Sehingga empat hal ini perlu kita pegang erat. Ilmun wal kitabah wal masyiah wal makhluk. Beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala mencakup empat perkara. Yang pertama, ilmu Allah. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik secara umum atau terperinci. Yang kedua, yang demikian itu semuanya Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, tidaklah terjadi semua itu kecuali dengan masyiatullah, kehendak Allah. Yang keempat, bahwa semua itu adalah makhlukatun lillah. Makhluk Allah, ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, empat hal ini telah kita dapatkan pada pelajaran pagi ini. Ini sangat penting. Ini yang sering diulang-ulang, dimurojaah oleh para ulama agar selalu diingat. Agar kita tidak tersesat dari jalan yang lurus. Inilah bimbingan ulama kita. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan di waktu mendatang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.